محمد الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masuk bab 185, bab tentang keutamaan wudu. Seluruh ibadah dalam Islam mempunyai keutamaan, sampai ibadah yang sangat ringan. Semuanya memiliki keutamaan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Jika ada ibadah, ada perintah Allah yang tidak memiliki hikmah, berarti Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Pasti. Dari mulai melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, wudu, jihad, semuanya ada gunanya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Tapi apa? Tapi tidak semuanya bisa kita ketahui. Ada yang Allah buka rahasianya, seperti tahriful usbu. Manfaat dari tahriful usbu kita tahu, tapi mencium hajar aswad Allah rahasiakan. Tawaf sa'i manfaatnya apa? Allah rahasiakan. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah wudu, termasuk dari syatrul iman, separuh dari keimanan itu. Sabda Nabi SAW, beliau awali dengan ayat ke-6 dari suratul Maidah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu, berbeda dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafiru, berbeda. Lihat selanjutnya, berbeda. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak sholat, memakai fi'il madhi. Kita tahu fi'il madhi untuk yang telah lampau, tapi di sini diterjemahkan akan, bukan setelah. Padahal fi'il madhi kan lampau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fi'il madhi boleh dipakai untuk sesuatu yang pasti atau sebentar lagi. Jika kalian akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku dan seterusnya. Syariat wudu, saya kira kita paham ya. Tidak disebutkan di sini menyela-nyela jari tangan sambil membaca bismillah, istinsyak dengan tabatmat, berkumur dengan menghisap air ke hidung yang dalam, kecuali kalau sedang puasa. Tidak disebut di sini. Apakah kita tinggalkan? Tentu tidak. Karena yang kita amalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka apa kata Nabi, itulah kata Allah. Ada orang yang mengatakan Al-Quran ini sudah sempurna. Maka apa yang disebutkan dalam ayat ini, wudu dimulai dengan wajah, sudah jangan ditambah-tambah. Kan Al-Quran sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi dengan hadis, dengan sunnah. Betul? Tidak betul. Kalau begitu bagaimana perintah sholat dalam Al-Quran? Aqimus sholat, kita bilang sudah sempurna perintah ini, tidak perlu kita baca hadis karena Al-Quran itu sudah sempurna. Tentu ini keliru. Jadi ayat ini tidak bermakna bahwa tidak perlu kita menyela-nyela jari sambil membaca bismillah, kemudian istinsyak, tamatma, kemudian istinsyak, dan seterusnya yang dicontohkan dalam sifat wudu Nabi. Ya. Lalu apa yang disebut di ayat ini? Rukun. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak menyela-nyela jari dengan membaca bismillah, tidak istinsyaf, tidak tamatma, sah wudunya. Wudunya sah. Ya. Jika menyela-nyela jari dengan membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim yang dicontohkan oleh Nabi, bismillah, kemudian berkumur, menghisap air dengan hidung dan seterusnya, tentu ini lebih sempurna. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan kalian sempit dalam agama ini. Tidak ada pelaksanaan agama ini yang menyebabkan kita menjadi miskin, sakit, sempit, dan seterusnya, tidak ada. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah berkehendak ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian dan agar kalian bersyukur. Di syariat demi syariat yang Allah perintahkan kepada umat ini menambah nikmat bagi umat ini. Bayangkan ketika syariat tayamum belum turun, pernah terjadi dalam satu masa tayamum itu tidak ada, yang ada wudu atau mandi junub. Perintah tayamum masuk dalam ayat ini itu setelah kalungnya siapa? Kalungnya Aisyah hilang dalam perjalanan Safa. Dicari-cari kalungnya Aisyah. Kaum muslimin ikut mencari. Habis waktu untuk mencari, tiba waktu sholat, air tidak ada. Ya. Sebagian orang, wabil khusus kaum munafikin, mencaci maki Aisyah, menjelek-jelekkan keluarga Abu Bakar. Dasar gara-gara Aisyah, kaum muslimin tidak mendapatkan air, padahal waktu sholat telah tiba. Kalau itu dipakai untuk mencari air, mungkin dapat air. Ini habis waktu untuk mencari kalungnya Aisyah. Tidak selang lama Nabi tidak sadarkan diri, pertanda beliau mendapatkan wahyu. Setelah beliau sadar, inilah wahyu. Apa? Tayamum. Tidak perlu wudu, cukup dengan debu yang tipis diusapkan ke wajah, ke punggung telapak tangan, tidak sampai siku, dan cukup sekali ambillah, sudah sekali. Saya kira tidak sampai setengah menit selesai, hanya hitungan detik. mudah sekali. Apa ini? Nikmat. Semakin syariat itu turun, semakin nikmat. Inilah kaum muslimin, inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin turun syariat, semakin ringan. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel al-Yahud, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, semakin turun wahyu, semakin berat bagi mereka. Antum bisa lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Turun wahyu irbahu baqaratan. Sembelihlah sapi betina. Ringan sekali. Sangat ringan. Mencari sapi betina mudah sekali. Mau yang gemuk, mau yang kurus, mau yang tua, mau yang muda, mau yang murah, mau yang mahal. Yang penting sapi betina. Bahkan sebagian orang mengatakan, baqaratan sapi gak apa-apa. Nah, turun wahyu lagi akibat semangat kritis mereka. Wahyu dikritisi, bukan ditaati. Turun wahyu semakin berat, turun wahyu lagi semakin berat akibat pertanyaan mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebesar-besar dosa adalah orang yang bertanya tentang sesuatu akibat dari pertanyaan itu syariat menjadi berat. Itu sebesar-besar dosa. Maka jangan kita pernah bertanya tentang sesuatu yang apabila itu terjawab akhirnya kita menjadi berat. Kemudian langsung ke hadisnya 1024. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati, sungguh umatku kelak yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjari, dalam keadaan berseri-seri, bersinar. Yang dimaksud adalah wajah. Kenapa? Min atharil wudu, tanda bahwa dia dulu berwudu, bekas wudu. Di berseri-seri, bekas wudu itu berseri-seri. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui umat beliau, walaupun beliau belum pernah bertemu dengan kita. Beliau akan tahu, ini umatku, ini umatku. Padahal kan tidak dipilah-pilah, campur aduk. Tidak ada riwayat dipilah-pilah, campur aduk tentu. Kita berdampingan dengan umat Nabi Musa, kita berdekatan dengan umat Nabi Ibrahim. Enggak ada riwayat dipilah-pilah. Nah, Nabi akan tahu mana umat beliau. Tandanya apa? Asalil wudu, bekas wudu, ghurril muhajjari. Hadis ini ada terusannya, tapi terusannya ini bukan sabda Nabi. Oleh karena itu dicetakan ini, bagus ini cetakan, tidak memakai tinta merah, tapi tintanya hitam, untuk membedakan sabda Nabi atau bukan. Antum yang punya kitab aslinya, yang baca ya, bukan yang lihat di sholihin, saya kira dibedakan. Kalau sabda Nabi merah, kalau bukan sabda Nabi hitam. Ya. Nah, lanjutan dari hadis ini, tintanya hitam, untuk membedakan bahwa ini bukan sabda Nabi. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, barang siapa dari kalian yang bisa memanjangkan ghurratnya. Kita sebut saja ghurrat, artinya bersinar, berseri-seri. Barang siapa yang ingin panjang buruknya, fal yaf'al, lakukan. Apa yang dimaksud? Kalau wudu itu sampai mata kaki, di atasnya sedikit, kalau ingin berseri-seri itu panjang, panjangkan sampai setengah betis misalnya, atau sampai ke lutut misalnya. Kalau wudu itu sampai siku, lebih sedikit, maka panjangkan sampai ke ketiak. Nanti berseri-serinya itu akan panjang. Tapi ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemasukan ucapan perawi yang dalam istilah hadis dikenal dengan hadis mudraj. Hadis mudraj adalah sabda Nabi, hadis yang kemasukan ucapan perawi. Banyak di sini, ada beberapa. Salah satunya hadis tentang Asma'ul Husna. Man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwa Allah memiliki nama-nama bagus, jumlahnya 99. Barang siapa yang mengahsa nama-nama itu, dia akan masuk surga. Sampai di situ sabda Nabi. Kemudian kemasukan ucapan perawi, mudraj tadi. Adapun Asma'ul Husna yang 99 itu adalah Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, sebagaimana yang kita saksikan biasanya di halaman akhir mushaf-mushaf Al-Quran. Ini juga bukan sabda Nabi. Ucapan perawi masuk ke situ. Ya. Termasuk barang siapa yang tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Wala taqrabanna musallana hadza. Ini pun bukan sabda Nabi, ini mudraj. Ucapan Abu Hurairah. Termasuk hadis yang sedang kita bahas ini. Ini ucapan Abu Hurairah. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada keterangan dari Syaikh Salim bahwa qurrul muhajjarin ada di wajah. Ada di wajah. Bukan di kaki, bukan di tangan. Kenapa memperpanjang? Ya, di ucapan Abu Hurairah ini, mudraj ini ada bantahan. Adapun sabda Nabi sekali lagi, sampai ke min azharil wudu. Umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah berseri-seri karena bekas wudu. Sampai di situ. Adapun lanjutannya sudah bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sampai min akhir wudu. Fikul hadis. Ada tiga, yang pertama al-ghurratu wa tahjilu mimma ihtassat bihi hadhihi al-ummah al-islamiyyah wa sharrafaha Allah bihadha. Ghurrah dan tahjil, berseri-seri, bersinar, ini merupakan kekhususan umat Islami yang dimuliakan oleh Allah. Berarti umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa tidak seperti itu. Tidak ada bekas seperti ini. Khusus umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ja'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ya'rifu biha ummatahu. Fa amma sibyan fa innahum tab'un li abaihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda, yang dengan tanda itu Rasulullah bisa mengenali umatnya. Seperti tadi, beliau tidak tahu umat beliau satu persatu, namanya, wajahnya, tapi beliau akan tahu dengan tanda-tanda tadi. Bagaimana anak-anak anak-anak umur 4 tahun mati, umur 5 tahun mati, belum sempat wudu, belum pernah wudu, dan tidak berdosa tentunya, tidak tercela, maka beliau katakan tabi'un li abaihim, mengikuti ayahnya. Karena agama anak mengikuti ayahnya, orang tuanya. Ya. Maka dalam Islam tidak ada istilah syahadat khusus. Alhamdulillah kaum muslimin faham ini. Tidak perlu kita mengislamkan anak-anak kita. Tidak perlu. Ada syubhat di segelintir kaum muslimin di negeri kita ini. Dari LK, saya kira hari ini sudah tidak masyhur lagi seperti tahun 70-an, 80-an, lembaga kerasulan atau NII atau bisa Bugis. Mereka berpendapat bahwa siapapun harus diislamkan, anak-anak kita harus diislamkan secara khusus. Ini keliru. Yang diislamkan baca syahadat secara khusus hanyalah orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Yang orang tuanya Kristen, Buddha, Hindu mau masuk Islam, nah itu diislamkan secara khusus. Adapun anak-anak kaum muslimin tidak perlu. Lihat anak-anak para sahabat, anak-anak para tabi'in tidak pernah diislamkan secara khusus. Kenapa? Karena agama anak mengikuti orang tua. Ya. Ah, di sini di fawaid terakhir ini beliau sependapat, ya. Ada khilaf dalam hal ini. Tusra'ul italatu fit tahjili wa dalika bisyuru'i fil 'adli wassa' takmilan lil mafruud min ghasril yadaini wal qadamain. Ini merupakan perbuatan Abu Hurairah, ya, memanjangkan membasahi wudu itu. Jadi dilebihi dari mata kaki, dilebihi dari siku. Seribu 25. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu qarini sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'min haitsu yablughu al-wudu. Perhiasan seorang mukmin itu sampai kepada wudu itu. Semakna dengan hadis tadi. Tentu perhiasan ini akan Allah berikan di akhirat, bukan di dunia ini. Karena secara kenyataan di dunia ini tidak ada orang yang tangannya menjadi bagus, kakinya menjadi bagus karena bekas wudu. Yang dimaksud nanti di akhirat. Kalau berseri-seri di dunia ini malah mungkin kurang bagus. Bekas wudu putih, tidak bekas wudu hitam atau agak hitam, kan jadi enggak bagus belah, ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah nanti di akhirat. Jadi ada perhiasan, ada keindahan dari bekas wudu itu. Dan ini keindahan bukan cacat, bukan belah, dan tentu akan kita nikmati nanti di akhirat. Rawahu Muslim fi kull hadis. Tablughu hilyatu ahli al-jannah mablagh al-wudu min al-mu'min. Perhiasan ahli surga itu sampai kepada tempat di mana berakhirnya wudu. Ya. Ini mendukung pendapat Abu Hurairah tadi untuk melebihkan. Mustahab. Yustahabbu tahjil ini. Disukai at-tahjil, memperpanjang bekas wudu. 1026. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudu. Berarti di sini ada wudu yang kurang bagus, ada yang tidak bagus, bahkan ada yang tidak sah. Ada yang dari wudu itu terancam wai, celaka, neraka. Wailulil aqobi, ini disabdakan oleh Nabi ketika beliau melihat beberapa orang wudu dan kakinya masih ada bulatan-bulatan, menunjukkan bahwa tidak digosok atau masih kering, tidak rata airnya. Maka Nabi mengancam orang-orang seperti ini wail, celaka atau neraka wail. Bagaimana orang yang tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, wudu saja ketika tidak sempurna terancam dengan neraka, bagaimana yang tidak pernah wudu? Sholat berjamaah mengangkat kepala lebih dahulu dari imam, terancam kepalanya akan dirubah menjadi kepala kelendang. Bagaimana yang tidak berjamaah? Bagaimana yang tidak sholat? Yeah. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kharajat khotayahu min jasadi, maka keluar kesalahan-kesalahan dosanya dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti adwari, sampai keluar dari ujung kuku. Allah mengetahui, Allah melihat dosa-dosa itu keluar. Bagi Allah tidak abstrak, tidak kiasan saja. Bagi kita mungkin kiasan, oh itu kiasan itu. Banyak sekali ucapan Allah dan Rasulnya yang dibilang kiasan oleh orang-orang kita, terutama kaum muslimin di negeri kita ini. Karena di negeri kita ini banyak sekali bahasa-bahasa yang kiasan. Ya, nyur itu melambai-lambai, ya kan? Matanya keranjang, ya kan? Mukanya tembok. Ya, tentu ini enggak benar. Kiasan itu banyak sekali. Kepalanya batu, tangannya besi, ya. Ini kan kiasan. Banyak sekali bahasa kita. Nah, bahasa Al-Qur'an dan Sunnah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu mau disamakan dengan bahasa Indonesia. Allah bersemayam di arus, biasa. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kiasan. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, kiasan, kiasan, kiasan. Ya, tidak mungkin. Betul-betul seperti apa ada. Ya, bahkan kematian saja nanti di akhirat bukan kiasan. Ada bendanya. Kalau kita kematian kan gak ada bendanya. Ah, nanti di akhirat Allah wujudkan benda itu. Kematian Allah wujudkan dalam bentuk kambing, kambing kibas. Setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, dan tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, Allah mengambil kambing kibas. Allah mengatakan inilah kematian, inilah kematian. Lalu Allah sembelih kambing itu. Allah katakan mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Tidak ada mati itu, tidak ada. Semuanya hidup kokal selama-lamanya. Yang di surga kokal selama-lamanya dengan kenikmatan, yang di neraka kokal selama-lamanya dengan siksa, bersama dengan kekekalan Allah. Surga, neraka, aras, kursi, dan seterusnya. Maka Allah mengetahui bahwa dosa-dosa itu betul-betul keluar dari jasad kita melewati kuku kita. Kita tidak tahu. Termasuk titik hitam, nokta hitam ketika kita berbuat dosa di hati. Kita berbuat dosa, Omar misalnya, ada titik hitam di hati kita. Berjudi misalnya, titik hitam. Berbuat syirik, berbuat bid'ah. Semakin banyak dosa itu, semakin menghitam hati. Dan betul-betul menghitam. Rawahu Muslim, ikul hadis. Bayanu fadril wudu wa annahu kafaratun lidzunub. Keterangan tentang keutamaan wudu dan bahwa wudu ini merupakan penghapus dosa. Banyak sekali ibadah-ibadah yang menghapus dosa kita, salah satunya wudu. Salat. Bahkan salat, kata Nabi, orang yang salat 5 waktu ibarat orang yang di depan rumahnya ada sungai. Jarang-jarang orang yang di depan rumahnya ada sungai. Sungai yang bersih, jernih. Setiap kali dia mandi di sungai itu berapa kali? 5 kali. Nabi bertanya, mungkinkah orang yang mandi sehari 5 kali masih ada kotoran? Dijawab oleh para sahabat, tidak ada. Kata Nabi, begitulah orang yang sholat 5 waktu. Di sini keluar hukum bahwa sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain bisa menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana tanpa taubat? Sebagian ulama mengatakan itu khusus dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat. Pendapat ini lemah. Qadiyah Imam Nawawi Syekhul Islam dinukil oleh Syekh Al-Albani mengatakan mau besar mau kecil. Kenapa? Bagaimana Nabi mengatakan tidak ada kotoran kecuali dosa besar? Tidak ada kotoran kecuali dosa besar. Kalau pendapat sebagian ulama ini benar bahwa yang akan dihapus adalah dosa-dosa kecil, adapun dosa besar tidak dihapus, bagaimana ucapan Nabi mandi 5 kali adakah kotoran? Tidak ada. Maksud tidak ada kotoran kecil, adapun kotoran besar yaitu dosa besar masih ada kecuali kalau taubat. Maka pendapat yang lebih kuat, besar, kecil, sedang akan hilang dengan ibadah-ibadah. Allah Maha Pengampun. Tentu ini kabar gembira. Kabar gembira yang wajib kita iman. Bukan kabar gembira yang menyebabkan kita untuk berani berbuat dosa. Tentu tidak. Seorang mukmin, seorang muslim yang beruntung tidak akan berpikiran seperti itu. Tapi untuk menghibur saudara-saudara kita yang terlanjur jatuh ke dalam dosa, hiburlah dengan hadis-hadis seperti itu agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah adalah buruk. Bayanun li syarti khurujil khotaya wa huwa tahsinul wudu wal ityanu bihi ala wajhihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Keterangan tentang syarat dihapuskannya dosa ketika wudu itu. Apa syaratnya? Wudu yang bagus. Membaguskan wudu berarti wudu mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita pelajari. Diawali dengan menyela-nyela jari tangan dengan membaca bismillah, kemudian berkumur-kumur, mat-mat istinsyaf dengan sekali ambilan, kemudian dikeluarkan, kemudian wajah terus sampai terakhir kaki sela-sela dengan jari kita atau kelingking kita, dan membaca doa nanti akan dibawakan oleh beliau. Adz-dzunubu mawjudatun fil jasad. wa annahu bi'auha, dosa itu ada di dalam jasad, dan jasad itu wi'anya, wi'a dosa, apa tempatnya, wadahnya, dosa-dosa itu ada wadahnya, itu jasad. Maka di mata Allah, Allah melihat manusia yang jasadnya penuh dengan dosa, dan manusia yang jasadnya sedikit dosanya, manusia yang jasadnya bersih dari dosa karena diampuni oleh Allah, Allah melihat. Adapun kita tidak melihat. Maka orang yang berdosa dengan yang tidak, bagi kita sama saja. Seandainya Allah tampakkan diri, mengerikan sekali. Seandainya Allah tampakkan diri, kita satu sama lain tidak akan saling mencintai, ya, dan mengerikan. Ya. Itu melihat teman kita, ya, nggak tega melihat, banyak banget dosanya. Ini sedang ini mengerikan. Ya. Walillahilham, Allah tutup itu, aib itu. Saya kira antum tidak akan nyaman duduk di sini dan duduk dimanapun bertemu satu sama lain. Dan keimanan akan berkurang. Karena keimanan adalah percaya dengan meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa bukti. Kalau keimanan harus dengan bukti, bukan iman namanya. Itu ilmu pengetahuan, teknologi. Iman tidak dengan bukti. Lihat para sahabat beriman kepada Nabi setelah datang bukti, tidak. Mukjizat demi mukjizat dari Nabi disaksikan oleh para sahabat setelah mereka beriman. Setelah mereka beriman, bukan karena melihat mukjizat Nabi lalu beriman. Berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel ingin melihat mukjizat itu baru mau beriman. Setelah mukjizat itu datang, tetap mereka tidak beriman. Para sahabat tidak. Jadi tulus yakin sebelum bukti itu datang. Bukan contoh menakjubkan Sumamah bin Asah. Menunjukkan keyakinan yang tulus. Sumamah disuruh masuk Islam oleh Nabi setelah diikat. Ketika diikat di tiang masjid itu, Gak mau. Saya gak mau masuk Islam. Lalu dilepas oleh Nabi. Tentu ini petunjuk dari Allah. Nabi melepas semua. Sudah dilepas, baru baca syahadat. Lihat, Sumamah mengatakan, aku tidak mau orang-orang mengatakan Sumamah masuk Islam karena terpaksa, terikat tawanan. Dibebaskan oleh Nabi. Mau kembali ke Mekah, mau kemana, terserah. Enggak masuk Islam, enggak apa-apa. La ikrah fiddi. Setelah dilepaskan, baru Sumamah masuk Islam. Baca syahadat. Inilah keimanan para sahabat. Tulus. Tidak menunggu ada bukti. Dan insya Allah akan kita saksikan ini. Dosa demi dosa, aib demi aib, akan kita saksikan nanti di yaumil mahsyar. Terlihat tanpa dia cerita, terlihat ada orang yang kemana-mana gendong apa? Gendong kambing, dan kambingnya nggak mau diam, terus kemana-mana, nggak bisa lepas itu kambing. Kenapa? Karena dia gulung. Dia menyembunyikan rampasan perang. Dia mengambil kambing milik umat, milik bersama. Istilah kita korupsi. Ada yang menggendong sapi, ada yang menggendong unta. Melihat dari apa yang terjadi hari ini, mungkin ada yang menggendong semen satu truk. Melihat dari ini. Di zaman Nabi belum ada orang korupsi semen. Yang ada korupsi unta, kambing disembunyikan. Nabi mengatakan seperti ini. Jangan sampai nanti kalian bertemu aku di padang mahsyar, lalu kalian dalam keadaan menggendong kambing. Kambing itu enggak mau diam, dan aku bilang kepada dia, bukankah aku dulu telah katakan, jangan sampai terjadi seperti ini, engkau bertemu dengan aku dalam keadaan menggendong kambing. Ya. Dan seterusnya banyak sekali. Aib itu akan diungkap ulang. Izharun yang terakhir, izharun li asaril wudu ala al-jasad hatta annahu yakhrujul khotaya minal jasad ala qadri husnil wudu hatta takhruja min tahti akfari. Menampakkan bekas wudu di dalam jasad hingga jasad itu mengeluarkan dosa-dosa sebagaimana kadar wudhu yang dia lakukan. Akhirnya dosa-dosa itu keluar ya, lewat kuku-kukunya. Inilah berita gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. 1027. Wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddha. Darinya, dari sahabat Utsman Abu Hurairah, Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Mithla wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Berarti Utsman berwudu meniru persis cara wudu Nabi. Dan Utsman menyaksikan cara wudu Nabi itu dipraktikkan oleh Utsman di hadapan kaum muslimin. Tsumma wudu Nabi wudu persis seperti aku ini, aku contohkan di hadapan kalian. Dan beliau bersabda, man tawaddoa hakaka, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni. Ghufira, diampuni. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Ada tambahan lagi, salatnya kemudian berjalannya menuju masjid, ini sebagai tambahan. Sudah dosanya hilang, lalu dia melangkah ke masjid, lalu salat, nah, ditambah. Bukan sholatnya itu nafilah. Nafilah kan sama dengan mustahab, sholat sunnah. Yes. Tambah pahala. Nah, tidak dijelaskan di sini bagaimana cara berwudunya. Tentu sebagaimana yang kita pelajari, menjelajari dan seterusnya. Rawahu Muslim fi kull hadith. Al-wudu'u min mukaffiratidh dhunub. Wudu itu termasuk hal-hal yang bisa menghapus dosa. Hal-hal yang bisa menghapus dosa banyak sekali, salah satunya wudu. Al-wudu'u la yukaffiridh dhunub illa idza kana muwafiqan li sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang bisa menghapus dosa hanyalah wudu yang sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapan Utsman. Misla wudu'i hadza. Wuduku ini persis seperti cara wudu Nabi. Lalu Nabi mengatakan, man tawaddoa hakadha. Barang siapa yang berwudu seperti ini. Berarti kalau tidak seperti ini, tidak. Ini rahasia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Poin terakhir dari 1027. Allahi wa sa'atu rahmatihi bi ayyazid al-muslima min udrihi wa takuna salatuhu wa khurujuhu ila al-masjid nafidatan fil ajri wa ziyadah. Tanda bahwa Allah ini haram. Dermawan. Allah tidak bakhil dalam memberikan pahala. Tapi Allah tidak ihsan. Ingat, ada tiga tingkatan kedermawanan seseorang. Ada karam, ada jud, ada ihsan. Karam, dia memberi, tetapi tidak berpengaruh bagi diri. Dia sedekah 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta, 200 juta, tetapi tidak berpengaruh. Makan masih enak, mobil masih mewah, rumah masih megah, walaupun sedekah ratusan juta. Inilah karam. Yang lebih tinggi dari ini jub. Dia bersorakoh lalu berpengaruh pada dirinya, pada hidupnya. Karena dia bersorakoh, maka yang mestinya ganti mobil gak jadi ganti mobil, bisa. Nah, ini lebih tinggi. Yang tertinggi lagi ihsan. Dia sendiri butuh, tapi dia kalah, dia berikan kepada orang lain. Ini jarang kita saksikan di zaman sekarang ini. Ini adalah sifat orang-orang ansar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, walaupun mereka sendiri butuh. Inilah orang-orang ansar. Nah, Allah Rabbul Alamin dermawan. Apa yang Allah berikan tidak hitungan. Tapi Allah tidak ihsan, karena Allah tidak butuh. Dan Allah tidak jud tadi, karena Allah tidak berpengaruh. Allah Maha Kaya. Ketika Allah memberi, maka Allah tidak terpengaruh oleh pemberiannya. Tidak seperti kita manusia. Ya. Maka disebut Allah karam, tidak jud. Bukan berarti Allah dermawannya bukan kelas 1 tapi kelas 3, bukan begitu. Nah, sekali lagi, sifat jud dan karam itu tidak ada pada diri Allah. Karena berapapun Allah memberi, tidak akan mempengaruhi kekayaan Allah. Apa salah satu buktinya, yaitu Allah memberikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim itu berjalan ke masjid, keluar untuk sholat, maka itu sebagai tambahan pahala. Seluruh amal yang menuju kepada kebaikan, haji misalnya, dari mulai kita menyerahkan uang untuk haji ke lembaga, ke travel misalnya, semuanya dicatat sebagai kebaikan. Dari mulai kita foto, dari mulai semua usaha agar kita bisa berangkat haji, semua dinilai dengan kebaikan. Dalam hal ini, contohnya orang yang berangkat ke masjid, wudunya, melangkahkan kakinya, semuanya dinilai sebagai kebaikan. Ya, 1028. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, muslim mukmin sama dengan fakir miskin, Al-Qur'an sunnah, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, faghassala wajhahu, lalu dia mengghassal wajahnya, membasuh, mengguyur wajahnya, bukan mengusap. Wajah tidak boleh diusap, tapi harus diguyur dengan air. Berbeda dengan kepala, tidak perlu diguyur dengan air, cukup diusap dengan telapak tangan kita yang basah. Nah, termasuk kaki dibasuh, dibuyur. Berbeda dengan wudunya rafidhah, kaki diapakan? Kaki diusap. Kaki diusap. Oleh karena itu mengusap kuf dalam syariat rafidhah tidak ada. Jangankan kuf, kaki aja diusap. Ini syariat sesat orang-orang Syiah rafidhah. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainaihi. Ketika dia membasuh wajahnya itu, maka jatuh dari wajahnya dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata yang dia pakai untuk melihat yang haram, yang tidak boleh dia lihat. Dosa-dosa di wajah itu, mata termasuk bagian dari wajah, itu jatuh bersama air, ma'al ma', betul-betul jatuh dosa. Seperti yang kita bahas tadi. Kita melihat dengan syahwat, kita melihat hal-hal yang haram, dosa-dosa itu ada di mata kita, di wajah kita. Ketika kita berwudu, jatuh. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dari tetesan terakhir. Tetesan terakhir yang jatuh dari wajah kita itu bersama dengan dosa-dosa itu. Wa idza ghassala yadayhi, kalau dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu. Ketika dia mencuci kedua tangannya, maka jatuh dosa-dosa dari tangannya itu. Banyak dosa yang dilakukan oleh tangan kita, entah memegang yang haram, memukul yang haram, dan seterusnya. Ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', jatuhnya bersama air yang menetes dari tangan itu, atau bersama tetesan terakhir. Wa idza ghassala rijlaihi, kalau dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu, maka dosa-dosa yang ada di kaki jatuh bersama air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, hingga akhirnya bersih dia dari dosa. Inilah keutamaan wudu. Rawahu Muslim fi kull hadis, hanya ada dua. Li kulli 'abdin fil insani dhunubun yaqtaribuha. Setiap anggota badan manusia ada dosanya di situ. Wala budda ayyasuna al-'abdu a'dha'ahu 'anil ma'asi. Maka seorang hamba wajib melindungi anggota badannya dari maksiat. Ya kaki, ya tangan, ya mata, ya telinga, ya mulut, ya lidah. Kita lindungi jangan sampai berbuat dosa. Yang kedua, atau yang terakhir, al-wudu'u yukaffiru khataya hadhihi al-aqda' allati yajri 'alayha ma'u. Wudu bisa menghapuskan kesalahan anggota-anggota badan tadi bersama dengan jatuhnya air. Inilah keutamaan-keutamaan. Ada pertanyaan? bisa menghapus semua dosa, tidak terkecuali dosa besar. Bagaimana tentang taubat? Di mana tempat taubat? Tentu. Ini apakah sholat kita pasti diterima? Apakah wudhu kita, ibadah kita pasti diterima? Kan tidak ada. Tidak ada jaminan bahwa sholat kita pasti diterima. Nah, disinilah letak taubat. Tidak ada jaminan kan? Kalau sholat kita pasti diterima, gimana menghapus dosa? Diterima saja tidak? Nah, disitulah taubat. Di samping pengakuan kita bahwa kita telah banyak berbuat dosa kepada Allah, bolehkah panitia kurban mengambil atau mendapatkan jatah daging kurban? Iya, siapapun yang ada di situ, mau panitia, mau bukan, mau miskin, mau kaya, dia boleh ikut merasakan. Kan kata Nabi dibagi tiga, bukan sepertiga, sepertiga, sepertiga, bukan. Maksudnya ada tiga macam. Sedekahkan, hadiahkan, simpan. Simpannya yang dimaksud yang berkorban itu dimakan sendiri. Sedekahkan tentu pakai miskin. Hadiahkan siapa saja, walaupun tidak miskin. Nah, kemudian simpan untuk kita makan. Jadi kurban boleh dimakan oleh siapa saja. Beda dengan zakat, tidak boleh sampai ke tangan orang kaya. Keluar dia, keluar dari 8 asnaf itu atau 7 asnaf. Satu kan sudah tidak ada. Bagaimana wudu orang yang sedang sakit parah yang hanya bisa terlentang, jika syarat wudu harus membasahi atau mengguyur air ke wajah? Tentu ini dalam keadaan normal. Ketika dalam keadaan normal, ya bisa berbeda. Bahkan tidak usah wudu, diganti dengan ayam. Sakit, tidak ada air, ini dua alasan yang bisa menyebabkan seorang muslim bertayamum. Apa bisa dikatakan isar jika uang yang akan kita pakai untuk haji kita berikan pada saudara kita untuk berobat atau bayar utang? Mungkin apabila kita sudah haji barangkali. Apabila belum, maka ini kan rukun isar, kewajiban besar. Ya. Adapun haji kedua, ketiga ini kan tidak wajib. Sementara membantu saudara kita, apalagi terlilit utang ini, utang kan wajib dibayar. Kalau haji pertama, tentu ini hukum. Iya. Karena kan sama-sama besar, bahkan haji lebih besar. Ya, barangkali dengan cara lain, ya. Atau mungkin apa, masih jauh, ya. Masih jauh, masih setahun lagi atau setengah tahun lagi, ya, buat nolong saudara dulu. Ya. Bagaimana mandi yang tidak perlu berwudu lagi? Bagaimana setelah mandi memegang farji? Mandi yang seperti dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana mandi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat membasahi seluruh anggota badan? Oleh karena itu, mandi yang tidak membasahi seluruh anggota badan, rambut misalnya, kan sering kita mandi tapi rambut masih kering, tidak membasahi kepala atau rambut. Nah, tentu ini harus wudu. Adapun mandi semuanya, maka tidak perlu wudu setelah mandi. Bahkan Aisyah mengatakan berlebihan. Wudu setelah mandi berlebihan. Maka Nabi contohkan khusus dalam mandi junub, wudu dulu apa mandi dulu? Wudu dulu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disaksikan oleh Aisyah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika mandi junub adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu menggosokkan ke tanah, lalu wudu, lalu mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badannya dimulai dari yang kanan, selesai tanpa wudu lagi. Kalau jumatan bersama dengan jumat pagi jumat? Iya, satu amal satu niat satu amal. Maka jika kita mandi junub juga, mandi Jumat juga, tentu 2 kali. Mandi junub dulu misalnya, kemudian mandi Jumat. Yeah. Terakhirnya tidak usah. Cuma niat mandi Jumatnya. Iya, terakhirnya tidak usah. Pendapat yang rajih tidak membatalkan. Karena Nabi mengatakan bid'atu minka, farji itu sama dengan anggota badan yang lain. Artinya ketika memegang tangan, memegang kaki, memegang hidung tidak batal, memegang farji juga tidak batal. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan kecuali memegang dengan syahwat. Saya kira ini fatwa ya, bukan dari Nabi SAW. Kaitan mandi Jumat ini gak bisa? Ya. Mandi seperti biasa. Sama. Tidak ada kekhususan. Mandi yang dicontohkan oleh Nabi. Yang ada kekhususan tadi mandi junub. Ya. Ya, hanya beda membersihkan kemaluan dengan tangan kiri itu kan. Kenapa doa sebelum makan harus baca bismillah? Ya tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Kenapa mesti kenapa? Sami'na wa ta'ana. Nabi menyuruh kita baca bismillah. Kita baca bismillah. Enggak, Nabi mencontohkan bismillah saja. Tentu yang dicontohkan oleh Nabi yang terbaik. Apa betul ketika imam membaca surat Al-Alaq pada ayat terakhir maka jamaah harus sujud? Tergantung imamnya sujud atau tidak. Imam sujud, jamaah sujud. Imam tidak sujud, jamaah tidak boleh sujud. Kan tidak wajib. Sujud apa namanya? Sujud tilawah. Apakah sesudah sholat sunnah suruk tidak perlu lagi sholat duha? Ya, yang benar bahwa sholat suruk ini sholat duha yang awal. Sholat suruk secara khusus tidak ada. Ini yang proji. Itulah sholat duha. Tapi duha yang awal. Kan waktu duha itu panjang sekali. Dari matahari sudah terbit. Ya, sepenggalah mungkin kira-kira 10 menit setelah terbit. Sampai beberapa saat sebelum duhur. Panjang sekali kan, berjam-jam. Nah, ini duha yang awal. Kalau dia mau sholat lagi, ya duha juga. Kan duha kan 8. Adapun 12 riwayat satu ayat. Sholat duha bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Apakah Rasulullah SAW mencontohkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Tidak. Butuh dalil khusus. Bahwa Nabi dan para sahabat melakukan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Butuh dari khusus, karena ini ibadah. Tidak bisa karena tanggal 1 sampai tanggal 9 ini keutamaannya luar biasa, maka kita isi dengan puasa. Tidak cukup. Apakah Rasul dan para sahabat melakukan? Adapun tanggal 9, jelas sabda Nabi SAW, Saumu yaumi Arafah tukafiru sanatan ma'adiyah. Berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Adapun khusus hari tarwiyah, hadisnya mau untuk tanggal 8. Ya. Adapun khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 9 butuh dalil khusus. Apakah Rasul dan para sahabat melakukan? Tidak cukup dengan beralasan ini hari termulia sepanjang tahun. Tidak cukup dengan itu. Kan kebaikan bukan hanya puasa. Ada sedekah, ada sholat sunat, ada baca Al-Quran. Banyak sekali kebaikan. Apa benar Rasulullah melarang kita makan hewan darat bersama dengan hewan laut? Misalnya makan ayam dan udang. Abu Burhan hukum itu untuk sodiki. Kalau benar yang larang ini, mana dalil? Kan ini ibadah apa dunia? Tentu dunia. Nunggu apa? Nunggu larangan. Mana? Udah. Mana? Ada di mana? Di hadis lihat siapa, di kitab apa? Ya. Nah, kecuali masalah kesehatan, itu jangan bawa-bawa Rasulullah. Ini teori dokter, ini teori herbalis, ya silahkan tinggal diuji saja mana kebenarannya. Ya. Kalau sabda Nabi kan wahyu dari Allah yang tentu tidak boleh kita langgar. Kalau itu larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada. Mendahului gerakan imam, kepalanya akan diubah menjadi keledai. Apakah nanti pada hari kiamat atau saat itu juga? Saat itu juga banyak jadi keledai. Saudara-saudara kita kan banyak sekali. Tidak, kepala mereka masih kepala manusia. Tentu nanti, bukan sekarang. Ada kasus pria melamar wanita yang pernah berzina. Ada perkataan Allah tidak melihat latar belakang wanita yang ingin dinikahi. Kalau mau menikahi perempuan yang pernah berzina, nikahi saja. Benarkah perkataan seperti itu? Ya. Makanya jangan menanya aib. Semua orang punya aib. Dia punya aib. Kita yang mau melamar wanita ini punya aib. Kita sembunyikan, dia juga punya aib. Ya sudah, sama-sama sembunyikan. Ya, tidak ada manusia sempurna, ya kan? Maka apakah termasuk sunnah seorang laki-laki melamar wanita pakai nanya? Maaf, mau pernah zina nggak? Tentu nggak enak juga pertanyaan seperti itu. Ya. Maka sudah. Ya, kalau tahu pernah masa lalu dan semua manusia bisa bertaubat. Tidak usah, itu aib. Ya. Bagaimana wudunya orang yang memiliki tato? Gak masalah, gak ada hubungannya, gak ada pengaruhnya. Sah wudunya insya Allah. Hanya dia dikutuk, dilaknat ketika mentato itu. Sudah selesai sudah. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau tidak bisa, sudah taubat. Ditutup saja, ya. Maksudnya dengan pakaian. Bila ASI milik ibu A dalam botol diberikan kepada anak dari ibu B, orang lain, apakah anak ibu A dan B jadi saudara sepersusuan? Jadi kaidahnya begini. Sepersusuan itu, susuan itu bisa menjadi mahram. Persis seperti nasab. Kita dulu waktu masih bayi, mau langsung atau lewat gelas, botol, sama saja. Yang penting 3 kali kenyang. Dulu waktu kita bayi, menyusu kepada ibu fulana, ya, lebih dari 3 kali kenyang. Maka ibu fulana itu menjadi ibu kita. Fulana itu ibu kita. Ibu kita secara makhluk. Ibu. Dengan ibu kan boleh salaman, boleh gandengan, boleh boncengan. boleh melihat betis, leher ibu. Ya, nikah tidak boleh, persis seperti kita dengan ibu. Tapi enggak ada hubungannya dengan waris, birrul walidain, tidak. Masalah makrom. Gitu. Nah, sekarang fulanah ini punya suami. Maka suami itu menjadi ayah kita. Ya. Saudara-saudara suami fulan jadi paman atau bibi kita. Bukan saudara-saudara fulanah saja. Ya, persis seperti fulanah itu ibu kita. Berarti suami fulanah ya ayah kita. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, maka pertanyaan tadi terjawab. Apakah diperbolehkan ketika meruqyah, si meruqyah berdialog dengan jin? Jangan. Jangan. Pertama, tidak ada gunanya. Dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah meruqyah, menyuruh jin keluar dari jasad seorang sahabat. Nabi enggak pernah nanya-nanya. Ya, namanya siapa? Tinggal di mana? Ya, mau keluar lewat mana? Dan seterusnya. Tidak. Yang kedua, bagaimana kalau jin itu bohong? Ya, manusia banyak yang bohong, jin lebih banyak lagi yang bohong. Maka jangan. Tujuan meruqyah agar jin itu keluar dari jasad. Tidak perlu kita bertanya ini itu, apalagi kenalan segala macam. Ya. Mereka lihat kita, kita enggak lihat mereka. Kalau kita dibohongi bagaimana? Pecahkan. Dan tidak ada aturan harus ayat ini, harus surat ini, terserah, yang penting ayat Al-Quran. Dan tidak perlu menawari si jin ini mau keluar lewat mana, bahkan mau dibacakan surat apa, enggak. Bahkan kalau dia minta, jangan kita turuti. Dia bilang, aku mau keluar asal bacakan surat Waqi'ah misalnya, maka jangan bacakan Waqi'ah, bacakan yang lain. Sekali kita ikuti kemauan jin, yang dengan kemauan ini jin mau keluar, nah dia punya celah untuk masuk lagi, untuk masuk lagi. Maka jangan pernah kita ikuti kemauan jin, walaupun minta sesuatu yang hak, yaitu bacaan surat Waqi'ah. Apalagi minta ayam putih, ya, kopi pahit, samsu sebatang, ya. Nah, ini lebih-lebih lagi, kita kasih. Ya. Berbuat baik kepada jin tidak boleh. Ada tiga tempat dalam Al-Quran. Di situ memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berhadapan dengan manusia jahat. Suruh apa? Suruh memaafkan. Mereka khianat, kita amanah. Mereka caci maki, kita baik-baik. Pokoknya balas kejahatan dengan kebaikan. Siapa? Manusia yang jahat. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Banyak yang jahat kepada beliau, beliau balas dengan kebaikan, akhirnya masuk Islam. Malu sendiri. Itu manusia. Bagaimana kalau jin? Jin jahat, kita baik-baikin, tidak boleh. Fasta'id billah. Jika ada jin jahat, berlindunglah kepada Allah, berta'awudz. Karena ini akan membuat jin itu sakit. Gak ada dibalas dengan kebaikan, gak ada. Nah, kita membalas kejahatan jin dengan kebaikan. Kopi pahit tadi, ya, itu kan sebuah kebaikan. Disukai oleh jin, kemenyan dan macam-macam, tidak boleh. Wallahu ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.